Ketika kita memahami betapa pentingnya harta haram bagi kehidupan dan kita memahami betapa pentingnya suasana akhirat yang besok akan kita jumpai bersama. Karena itu, sebagaimana kita mengendali, kita bisa hidup nyaman ketika kita di dunia, kita juga mengendali, kita bisa hidup nyaman ketika di akhirat. Saya tidak akan mungkin menyampaikan tentang bagaimana trik untuk sukses dunia. Latar belakang saya bukan seorang pengusaha, sehingga kalau saya cerita tentang bagaimana cara sukses dunia, tidak nyambung. Karena itu yang kita tekankan adalah bagaimana kita bisa sukses akhirat. Karena seorang pengusaha yang muslim, yang dikejar tidak hanya sukses dunia, dan dia harus juga sukses akhirat. Baik, prinsip yang pertama, ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha muslim sukses akhirat, maka pahami bahwa pengusaha muslim, pengusaha sukses akhirat adalah pengusaha yang beriman besok akan ada hari pembalasan. Kita beriman bahwa besok Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap harta yang kita miliki. Bahkan tidak hanya harta yang dari mana harta itu kita dapatkan. Bahkan pertanggungjawaban itu nanti sampai pada bagaimana cara kita membelanjakan harta. Hingga saat ini teori ekonomi konvensional yang masih sering kita dengar adalah bagaimana cara mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit mungkin. Sehingga yang dibahas adalah bagaimana cara masuknya, tapi tidak pernah dikupas tentang bagaimana cara pengeluarannya. Karena itu untuk teori ekonomi konvensional, masalah pemakaian harta, orang itu tidak pernah diajari bagaimana cara terbaik dalam menggunakan. Tapi dalam Islam, Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita bahwa Islam memperhatikan laju masuk dan laju keluar. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dari mana kita mendapatkannya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya untuk apa kita membelanjakan. Karena itu jawaban kepada Allah, tugas pengusaha muslim lebih jelimet, lebih berat dibandingkan pengusaha yang tidak beriman dengan hari akhir. Kalau Anda siap menjadi orang yang ingin sukses, ingin jadi pengusaha sukses akhirat, maka bisa jadi Anda akan bertabrakan dengan berbagai macam kepentingan. Bisa jadi Anda nanti akan merasa bahwasanya ada banyak hal yang mungkin mulai dikurangi dan bahkan ditinggalkan. Karena semacam ini kita yakin bisa membahayakan bagi kita ketika di akhirat. Karena itu siap dengan konsekuensi semacam ini. Saya beriman dengan hari akhir, berarti saya harus meninggalkan bagian yang ini dilarang dalam agama meskipun sesuai dengan syahwat kita. Kita ingatkan sebuah hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat ketika dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang empat hal. Yang hadis ini sering kita dengar. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'an mali min ayna tasaba?" Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Karena itu sebenarnya hadis dibakar Allah, kajian tentang masalah harta, tentang masalah ekonomi syariah itu tidak terbatas pada pembahasan bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Juga perlu dibahas bagaimana cara memanfaatkan harta dengan benar. Karena dua hal ini, baik pintu masuk maupun pintu keluar, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi Anda yakin semua harta yang ada di rumah saya halal. Tapi siapa yang jamin penggunaannya benar? Karena itu dua-duanya butuh teori, dua-duanya butuh dibahas. Ini idealnya ketika kita mengupas tentang fikih masalah harta. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Al-malihi min aina tasaba?" Hartanya dari mana dia dapatkan, wa fi manfaq, dan untuk apa dia belanjakan. Sehingga tugasnya tidak hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, dia juga bertugas untuk berkewajiban untuk memikirkan bagaimana cara menyalurkan harta ini pada jalur yang benar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pengusaha muslim intinya dia memiliki dua prinsip yang tidak lepas dalam usahanya. Pertama, dia memastikan bahwa semua usaha yang dia miliki bersih dari hal-hal. Pengusaha muslim harus bersih dari harta haram. Yang kedua, pengusaha muslim yang sukses adalah pengusaha muslim yang bersih dari utang. Meskipun untuk yang kedua ini transaksinya halal, tapi bisa memberikan akibat yang buruk bagi hamba ketika tidak diselesaikan di dunia. Sehingga dua hal ini adalah sumber bencana bagi manusia ketika di akhirat. Harta haram dan utang yang tidak dibayar. Nah, kalau Anda ingin sukses tidak dituntut karena mendapatkan harta yang tidak benar, bersihkan harta Anda dari dua ini. Pertama harta haram, dan yang kedua jangan sampai mati meninggalkan utang. Nabi SAW mengingatkan tentang manusia yang bangkrut di akhirat, dan sebabnya adalah karena dua ini. Beliau salam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Menurut kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab dengan standar dunia, orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata. Orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, bagaimana konsep muflis yang diajarkan, orang yang bangkrut sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati, manusia yang bangkrut di kalangan umatku adalah ya'yawal kiamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, manusia yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala siyam, pahala puasa, wa ya'ti qad syatama hadza, sementara dia pernah mendzalimi si A, dia pernah mencela si A, wa qadama hadza, dan dia pernah menuduh si B, wa akala mala hadza, dia pernah makan harta si C, wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si D, wa qaraba hadza, dia juga pernah memukul si E. Dia punya banyak kedzaliman yang dia lakukan kepada kanan kirinya. Wa yuta hadza min hasanati, kemudian si A dikasih pahala yang dia miliki, si B dikasih pahala yang dia miliki, sampai ketika pahala itu habis, qabla ayyukta alaihi, sebelum semua kewajibannya ditunaikan, usida min khatayahum wa turihat alaihi summa turihat. Maka dosa-dosa mereka yang pernah dizalimi diambil oleh Allah kemudian dilemparkan kepadanya, yang itu kemudian membuat dia tersebut dalam neraka. Bapak Ibu bisa perhatikan amal yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, semuanya amal yang luar biasa. Salat, puasa, zakat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat, puasa ini amal yang bisa menghapuskan seluruh dosa selain dosa besar. As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wa Jum'ah ila Jum'ah mukaffiratun lima bainahunna majtanibatil kaba'ir. Antara salat lima waktu, Anda tadi salat subuh, kemudian sampai dari subuh sampai zuhur melakukan banyak dosa, zuhur menjadi penghapus dosa yang dilakukan antara subuh sampai zuhur. Kemudian nanti sholat asar menjadi penghapus dosa yang dilakukan antara zuhur sampai asar, dan begitu seterusnya. Demikian pula ketika kita puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua yang kata Nabi SAW mukaffirat, menjadi kafar, dan itu amal wajib yang kata Nabi SAW adalah Abdul Qadar. Tapi masya Allah, amal semacam ini yang diperoleh oleh orang ini dengan pahala yang sempurna. Kata-kata Nabi SAW, ya yaumal qiyamah bisolatin, dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Berarti sholatnya diterima gak? Sholatnya diterima tidak? Sholatnya diterima. Wasiyam, pahala puasa, puasanya diterima. Orang sholat ini, dia bukan ahli bid'ah, orang ngaji, kenal sunnah, amalnya sesuai dengan ajaran syariah, kenal sunnah, makanya amalnya diterima. Dia bayar zakat, zakatnya ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Karena kata Nabi, betul-betul dia membawa pahala itu. Artinya amalnya diterima. Anda bisa bayangkan, kalau kemudian kita yang amalnya belum tentu diterima, amalnya masih pas-pasan, sementara kita masih punya banyak kedzaliman kepada orang lain, apa yang bisa kita andalkan? Nabi SAW berbicara tentang orang yang amalnya diterima, dia bawa pahala sholat, ada pahala berarti amalnya diterima, pahala zakat, pahala puasa. Namun karena dia pernah mendzalimi orang lain, ini tidak sanggup untuk menutupi kesalahan dia kepada orang lain. Betapa bahayanya mendzalimi orang lain. Sampai kemudian dia dilemparkan ke neraka. Karena itu, siapa yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita berbicara tentang masalah pengusaha, hati-hati. Karena salah satu di antara peluang orang melakukan penerimaan orang lain adalah melalui jalur harta. Kemudian hati dan dimakan Allah, kita tidak akan membahas masalah harta. Ini sudah kita bahas di kajian tadi pagi tentang masalah gali lubang tutup lubang temanya. Di kajian kali ini kita akan lebih fokus pada masalah harta haram. Jika kita perhatikan, harta haram yang kita miliki itu sumbernya ada dua. Yang ini Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taqadim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali dilakukan dengan cara tijar melalui perdagangan antara tim mingkum yang dilakukan saling rido. Berarti di situ ada dua jalur. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita jangan sampai dua hal ini dilanggar oleh manusia. Pertama, memakan harta dengan cara yang batil, harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak antaqdim. Kalau kita bahasakan ulang, maka sumber harta haram berdasarkan ayat ini, yang pertama adalah sumber harta haram dari transaksi yang dilakukan secara saling ridha, tapi transaksi itu dilarang dalam syariat. Seperti transaksi riba, transaksi judi, menjual khamr, ini semuanya saling ridha. Ada seorang pezina, dia dikasih mahar, kemudian mahar yang dia dapatkan dan hasil zina yang didapatkan oleh konsumen saling ridho, meskipun cinta hanya semalam, bahkan sejam. Kemudian yang kedua, ada harta haram yang didapatkan dari transaksi yang ghairu an taqdim, yang tidak saling ridho, yaitu transaksi kezaliman. Ada orang yang mendapatkan harta haram dengan cara korupsi atau menipu, atau harta haram dengan cara memaksa mengambil harta orang lain secara paksa, ghasab, dia merampas harta orang lain. Semua ini adalah mendapatkan harta haram dengan cara yang tidak saling ridho. Kalau kemudian kita ditanya, dari dua sumber harta haram ini, ada yang saling ridho dan ada yang tidak saling ridho, mana kira-kira yang biasanya lebih besar? Dua-duanya tidak bisa dibandingkan. Baik, kualitas semacam ini tergantung pada bagaimana semangat manusia untuk merasakan bahwa itu adalah sebuah dosa. Dan kualitas dosa juga bergantung pada seberapa besar mafsadah yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan karena kesalahan yang dia lakukan. Bisa jadi terkadang ada dosa korupsi yang itu lebih besar daripada riba, karena maksudnya sangat besar. Bisa juga kadang ada dosa riba yang itu dosanya lebih besar daripada korupsi. Kembali kepada seberapa besar maksudnya yang akan ditimbulkan. Karena itu di kesempatan kali ini kita akan mengupas lalu bagaimana caranya agar kita bisa takhalus membebaskan diri dari dosa akibat sumber harta haram, baik yang bersumber dari transaksi saling ridho atau transaksi yang ada unsur kezaliman. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan awali bagaimana cara bertobat dari harta hasil kezaliman. Yang pertama, sebelum kita membahas cara bertobatnya, kita akan bahas dulu siapakah pemilik harta hasil kezaliman. Kalau ada orang yang dia merampas harta orang lain atau dia mencuri harta orang lain, kemudian harta itu ada di tangan orang tersebut selama bertahun-tahun, apakah kepemilikan harta ini menjadi berpindah karena sudah dilupakan oleh pemilik? Pertama, pada saat ada seorang pejabat yang dia korupsi, tidak ada satupun rakyatnya yang tahu kecuali ajudannya. Kemudian tidak ada satupun yang merasa dia dirugikan dengan kezaliman korupsi yang dilakukan oleh pejabat ini. Setelah itu berlalu beberapa tahun, apakah kemudian kepemilikan harta ini berpindah karena mereka sudah tidak lagi peduli? Jawabannya, bahasanya ulama sepakat, ketika ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, maka harta itu menjadi milik sahibul mal kapanpun mau. Sekalipun dia mengendap di tempat orang yang menzalimi tadi dalam kurun waktu yang sangat lama, kepemilikan harta itu tetap menjadi milik dan haknya pemilik harta. Dan ini dengan sepakat ulama. Saya sebutkan keterangan Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah mengatakan wattafaqu annahu yajibu 'alal ghasibi raddul maghsubi in kanat 'ainuhu in kanat 'ainuhu qa'imatan. Para ulama sepakat wajib bagi orang yang merampas harta orang lain untuk mengembalikan harta yang dia rampas itu in kanat 'ainuhu qa'imatan, selama hartanya masih ada. Yang pernah dirampas masih ujungnya masih ada. Kalau uang jelas ada. Kalau barang, barangnya belum rusak, maka wajib dikembalikan. Ini menunjukkan bahasanya kepemilikan harta itu tidak berpindah. Karena itu, mengingat kepemilikan harta ini tidak berpindah, upaya apapun yang dilakukan oleh seseorang yang sering kita kenal dengan money laundering, pencucian harta, ini tidak akan mengubah status kepemilikannya. Saya ulang, harta ini milik siapa? Yang dizalimi. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta ini tidak akan mengubah status kepemilikannya. Makanya kemudian ulama menyatakan bahwa harta haram dari hasil kezaliman itu sama dengan harta yang haram ainan. Harta yang haram karena zatnya. Babi yang disembelih oleh orang kafir, kemudian dihadiahkan kepada muslim, setelah itu dihadiahkan lagi kepada muslim yang lain, jadi halal tetap haram. Tetap ini namanya haram secara dan berpindah ke tangan siapapun tetap haram. Seperti itu pula harta haram karena kezaliman ini masih menjadi milik orang yang dizalimi. Apapun upaya manusia tidak akan mengubah status kepemilikannya. Mau dia cuci, dia kasihkan orang lain, dia hadiahkan orang lain, tetap ini menjadi milik pemilik pertama. Sehingga kita jangan berpikir saya dapat sumbangan hasil korupsi dari seorang pejabat karena saya adalah orang yang menerima sebagai bentuk hadiah, maka ini hal dari saya. Enggak benar. Selama kita tahu itu hasil korupsi, selama kita tahu ini hasil menzalimi orang lain, maka harta itu tetap menjadi milik orang yang dizalimi. Kalau itu kita pegang, maka kita pegang harta haram. Sebagai perbandingan, sebenarnya nanti kita akan bahas, ini berbeda kalau harta haram itu kita dapatkan dari hasil yang tidak ada unsur kezaliman. Dari hasil yang tidak ada unsur kezaliman. Saling rito tadi. Yang kedua, harta haram dari hasil saling rido. Contohnya riba. Anda misalnya diberi hadiah oleh seorang rentenir, atau Anda keluarga rentenir kemudian dikasih nafkah oleh orang ini, padahal uangnya semuanya hasil riba, hasil rentenir. Bolehkah diterima? Bolehkah diterima? Jawabannya diperbolehkan. Dan statusnya sebagai hadiah bagi kita haram bagi dia. Mengapa? Karena dalam kondisi seperti ini perpindahan transaksi harta mengubah kondisi dan hukum harta. namanya, ada yang menyatakan tabatul sababil milki katabatul a'yan. Perubahan sebab kepemilikan sama dengan perubahan hukum benda. Tapi ini berlaku khusus untuk harta yang diperoleh dengan cara an-tahatin. Harta haram yang diperoleh dengan cara saling bedoh. Dia, misalnya ada orang yang pernah menjual khamar, kemudian dia dapatkan uang, setelah itu dia berikan ke kita. Kita tahu tetangga saya ini sukanya jual khamar, sukanya kadang adu ayam. Kemudian dia ngasih sesuatu ke kita, boleh diterima? Boleh. Karena semacam ini didapatkan dengan cara antara beda kalau itu harta korupsi, hasil menipu, malah kalau preman atau gosok dan sebagainya. Kemudian dia berikan kepada orang lain, ini tidak berpindah kepemilikan, tetap menjadi milik orang. Kemudian hadir di belakang Allah. Lalu bagaimana jika harta ini rusak? Kalau uang jelas ada gantinya. Sekarang kalau barang, bagaimana jika ada harta kaum yang diperoleh dengan cara zalimi tadi rusak? Maka di sana ada dua pendekatan yang disampaikan dari ulama. Kalau harta kaum itu harta yang misliyah, harta misliyah itu ada gantinya. Contohnya ya, dia nyolong sandal dengan merek tertentu. Untuk mencari gantinya gampang, tinggal cari di toko. Ternyata sandal ini rusak, maka dia wajib mengganti dengan sandal yang serupa. Selama masih ada penggantinya, ada gantinya, dia tidak boleh bayar dengan uang. Dulu kamu kan maling sandal saya, sandalnya merek datang. Kembalikannya nggak boleh terus duit. Ya, saya kalau suruh nyari sandal seperti itu susah. Nanti harus ke toko, nggak bisa. Pokoknya kamu harus datang ke toko, nyari sandal itu dan kembalikan kepada pemilik. Karena usaha mencari sandal itu termasuk usaha yang diperlukan. Sehingga nggak boleh nggak susah kalau gitu tak bayar duit saja, nggak bisa. Harus dikembalikan dalam bentuk penggantinya. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada salah satu madunya Aisyah. Siapa madunya Aisyah? 8 orang, 8 wanita. Menurut riwayat, madunya Aisyah ini adalah Zainab. Mengantarkan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pembantunya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama Aisyah, jatah gilirnya Aisyah tiba-tiba diganggu dengan makanan dari Zainab. Kalau Anda sedang berdoa dengan istri, tiba-tiba dapat SMS mesra dari orang lain, kira-kira bagaimana suasananya? Dia akan panas. Meskipun orang lain ini adalah istri yang kesekian kalinya. Akhirnya Aisyah marah. Begitu tahu ini pembantunya Zainab, langsung dilempar, ditampar itu piring, jatuh dan pecah. Kemudian Nabi Sallallahu dengan sabarnya mengambil pecahan-pecahan piring tadi, sambil mengatakan, "Khorbat ummuka, ibumu lagi cemburu." Setelah itu Nabi Sallallahu menyuruh, "Tolong jangan cemburu." Beliau ke dapur dan mengambil piring yang serupa untuk dikembalikan kepada Zainab. Maka merusak harta orang lain, mendolimi harta orang lain, tidak boleh diganti pakai duit, tapi diganti pakai harta yang serupa. Kemudian yang kedua, harta yang sifatnya kimia itu harta yang dia tidak memiliki yang semisal, tapi punya nilai. Misalnya ada memiliki sebuah barang yang sangat antik, hasil impor, tidak ada di Indonesia, dicuri orang. Kemudian oleh mencuri, karena dia pelecor, rusak, mau dikembalikan nggak bisa, mau nyari harus ke luar negeri, bingung dia. Nah ini nanti statusnya menjadi harta kimia, ada nilainya, tapi tidak mendapatkan, tidak dimungkinkan untuk mendapatkan yang semisal. Ini bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Sekarang yang jadi masalah adalah kalau dikembalikan dalam bentuk uang, terus pakai standar harga yang mana? Karena bisa jadi barang ini nego. Di sana ada banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan standar harganya adalah harga ketika barang ini dicuri. Ini pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Dan ada yang mengatakan harga ketika barang ini hilang. Ini pendapatnya Hambali. Dan yang ketiga, harga ketika atau harga tertinggi dari sejak dicuri sampai hilang. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Sedetik ini bagaimana cara ulama membahas cara bertobat dari harta haram. Dan pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapatnya Syafi'iyah. Dia mendapatkan beban terberat, dia harus membayar dengan nilai harga yang tertinggi dan sejak diambil sampai hilang. Ini kalau terjadi perubahan, baik kita lihat ini karena semacam ini tidak boleh terjadi di tempat kita. Berikutnya adalah bagaimana jika nilai barang itu berkurang. Ada orang yang mencuri tempe, dia mencuri tempe 1 ton. Tempe hanya dalam kurun waktu sehari dia nilainya berkurang. Maka ketika tempe ini mau dikembalikan, dia harus memberikan ganti rugi. Ini pendapatnya jumhur ulama. Kembalikan tempenya plus ganti rugi. Kalau kemarin harganya bisa 5 juta, sekarang harganya 3 juta, kembalikan tempenya yang senilai 3 juta tadi ditombolin 2 juta. Ini pendapatnya jumhur. Kemudian yang kedua pendapatnya Hanafiyah. Ya. Kalau terjadi semacam ini, maka barang yang masih tersisa dikembalikan plus ganti rugi kerugian, kecuali jika barang itu adalah barang ribawi. Sebagai contoh ya, ada orang yang mencuri berlian. Mencuri berlian. Ternyata dia pakai. Kalau kemudian emas di situ ada berliannya atau perhiasan di situ ada berliannya, akan mengalami penurunan nilainya. Semakin lama dipakai, nilainya semakin kurang. Maka pada saat dia tobat, kemudian mau mengembalikan. Menurut Hanafiyah, dia kembalikan cincin itu, tapi tidak boleh ada tambahan. Meskipun nilainya berbeda dengan mazhabnya jumhur. Mencuri cincin, kemudian nilainya turun karena sering dipakai. Kalau dikembalikan, harus ditambahin ganti rugi. Dulu waktu kamu curi harganya 10 juta. Sekarang tinggal 7 juta karena ada pengurangan nilai. Maka harus ditambahin 3 juta. Dan insya Allah mendapat jumhur ini yang lebih benar. Sebagaimana yang dinilai oleh Dr. Salih, ini lebih kuat karena ini tidak ada unsur jual beli. Tapi ini adalah mengganti ketentuan yang pernah dia lakukan. Kemudian berikutnya, ketika ada orang yang mengambil harta haram dengan cara yang zalim, lalu harta itu menghasilkan keuntungan, siapakah yang berhak atas keuntungan itu? Sebagai contoh, ada orang yang pernah mengambil harta orang lain, kemudian harta itu diinvestasikan. Yang korupsi setelah itu dia diinvestasikan. Dia putar sampai menghasilkan 2 kali lipat. Baik, sekarang pilih siapa keuntungan ini kalau dia mau berobat. Di sana ada 4 pendapat ulama. Sebutkan semuanya kan? Baik, saya sebutkan 2 saja. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Syekhul Islam dan beberapa ulama Hanafi lainnya. Ketika ada orang mengambil harta orang lain secara zalim, kemudian harta itu menghasilkan keuntungan, maka untung ini dibagi 2. Harta pokoknya dikembalikan, untungnya dibagi 2. Sebagian diserahkan kepada pemilik harta karena status dia sebagai robbul mal, pemegang. Dan sebagian bisa dia ambil karena statusnya sebagai mudharib, pelaku usaha. meskipun tadinya ketika dia ngambil dengan cara yang haram. Ini pendapatnya Syekhul Islam. Pendapat ini lah buat saya punya alasan kuat. Meskipun sebenarnya secara pribadi saya tidak setuju. Alasan kuatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Umar bin Khattab itu punya dua anak laki-laki, kakak beradik, Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar. Kakaknya Abdullah, Ubaidillah adiknya. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah di Madinah, Abdullah dan Ubaidillah ini pergi ke daerah Basra untuk satu kepentingan tertentu. Dan ketika itu di Basra yang memimpin jadi gubernur adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Kemudian ketika mau balik ke Madinah, Abu Musa bingung. Dia mikir, barangkali ada sesuatu yang ingin saya titipkan kepada kamu untuk disampaikan kepada Umar bin Khattab. Tunggu dulu, saya ingat-ingat. Kemudian setelah itu Abu Musa bilang, ya ini ada harta hasil paik, harta hasil paik, harta rampasan perang yang didapatkan dari negeri kafir tanpa melalui kontak senjata. Intinya ada harta milik negara. Nah, daripada nanti Abu Musa juga orang lain bayar, maka jadi baik ini saja kepada dua putranya Umar. Tentu saja sangat dipercaya karena di sini ada Abdullah bin Umar seorang sahabat dan Ubaidillah bin Umar akhirnya dua-duanya putra Umar. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah menerima harta itu dipakai untuk modal usaha. Jadi dia mulai di kota Basra, kira-kira barang apa yang dibutuhkan di Madinah itu harta negara dipakai untuk modal usaha perulaan. Setelah itu dia pulang ke Madinah sambil membawa harta tadi atau sambil membawa barang dari hasil perulaan, terus dia jual sampai untung besar. Nah, Umar begitu tahu karena di situ ada suratnya, ada tulisannya nilainya sekian dinar, kemudian diberikan di hari ini tanggal sekian. Umar begitu tahu, Umar ini tidak aman, oh, cuma dititipin kok dipakai. Jadi caranya zalim tidak? Syekhul Islam memahami ini caranya zalim. Ini cuma titipan dan hukum asal wadi'ah itu enggak boleh dimanfaatkan. Makanya Umar apa? Akhirnya apa yang terjadi? Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Adiya wa rikab." Serahkan semuanya plus untungnya. Anaknya enggak mau. Abdullah diam saja, Ubaidillah ngeyel. Enggak bisa bapak. Kalau ini tadi rusak, kalau ini tadi rugi, dagangan saya ini rugi, saya pasti akan nanggung kerugian ini. Jadi enggak bisa bapak, untung ini kemudian saya serahkan semuanya. Apa jawaban? Enggak, pokoknya serahkan semuanya. Adiyah warita. Serahkan semuanya, modal plus untungnya. Tapi Ubaidillah tetap ngeyel. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang lain yang menasihati Umar, ij'alhu qiratan, coba kamu jadikan kasus ini sebagai transaksi mudharabah. Anggap saja harta negara itu modal dari negara untuk dua perang dan dua perang sebagai mudharabah. Maka berarti harta negara sebagai pemodal dan putra Umar ini sebagai pelaku usaha. Keuntungannya dibagi dua. Kemudian Umar setuju dengan usulan ini dan itu disaksikan para sahabat. Akhirnya dua putra Umar ini mendapatkan setengah dari keuntungan yang mereka dapatkan. Ini yang dijadikan landasan oleh Syekhul Islam, harta haram yang didapatkan oleh seorang dengan cara zalim kemudian dikembangkan ternyata berhasil menghasilkan keuntungan, maka pelaku usaha berhak mendapatkan berapa mendapatkan bagi hasil. Tentang berapa persen yang terserah kesepakatan. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat Hanafiyah serta Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pelaku usaha atau orang zalim ini wajib menyerahkan semuanya tanpa kecuali. Wajib menyerahkan semuanya tanpa kecuali, termasuk untungnya. Mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, man ahya ardan maitan fayyala wa laysa li'irqil zalimi haqqun. Siapa yang menggarap tanah tak bertuan, dia berhak untuk mendapatkannya. Dan keringat dari usaha yang zalim tidak punya hak. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa li'irqil zalim haqqun. Usaha dari keringat yang zalim tidak punya hak. Dari keringat yang zalim artinya dia mendapatkan usaha itu dengan cara membantu orang lain kemudian menguntungkan. Maka untung ini bukan hak, tapi hak orang yang dizalimi. Sehingga insya Allah yang lebih kuat dalam ini adalah pendapat yang kedua, bahwa harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim kemudian menguntungkan, ini semuanya dikembalikan kepada pemiliknya karena aslinya dia tidak berhak untuk menggunakannya. Dengan pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keringat hasil ketoliman tidak memiliki hadisnya Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadirin belakang Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara tobatnya. Para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Yang pertama, harta itu mungkin untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya pemiliknya ada, dia bisa menjumpainya, dia bisa mendatanginya, dan bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Jika seperti ini kondisinya, maka dia wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Tidak boleh ditunda. Ada misalnya orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, dia tahu siapa pemiliknya, pemiliknya ada di sana atau alamatnya, wajib segera dia kembalikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaiya timar al-Qadar hatta bu'adiyya." Orang yang setiap orang menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan, diambil dengan cara yang haram. Yang jadi pertanyaan mungkin, terkadang banyak orang ketika dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, bisa dipastikan dia akan malu kalau kemudian berhadapan dengan orang yang dizalimi. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Apalagi kalau kemudian yang punya itu polisi atau apa? Ini lebih menakutkan lagi. Dan saya pernah mendapatkan aduan, ya, ada orang yang curhat dia pernah mencuri HP-nya polisi. Bingung dia. Sementara dia stres, ini harta haram, saya mau kembalikan kalau saya harus berhadapan dengan Pak Polisi, kira-kira apa yang terjadi? Terus bagaimana solusinya? Jadi siapa yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya kewajiban dia dua. Pertama mengembalikan harta itu, dan yang kedua minta maaf. Kewajiban yang dia lakukan buat. Untuk yang pertama, tidak ada cara tertentu yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah harta ini sampai kepada pemiliknya. Anda bisa lewat kurir atau dititipkan orang lain atau ditaruh tempat rumahnya kemudian hilang. Atau pura-pura, Pak, saya tadi kok nemu di situ, kayaknya punya bapak. Yang penting sampai. Nah, yang jadi masalah adalah yang kedua ini, bagaimana cara minta maafnya? Apa pakai surat dengan hormat dari pulang kemudian disampaikan permintaan maaf, padahal belum tentu dia dimaafkan karena mungkin kekecewaan dia ketika harta ini hilang, sampai ini hilang lebih besar. Saya sudah beli gantinya kok baru dikembalikan. Terus bagaimana caranya? Maka untuk yang kasus seperti ini rinciannya dua. Jika ketika minta maaf dikhawatirkan akan menimbulkan madharat lebih besar padanya, saya sudah minta maaf tapi ternyata malah saya di penjara, saya mau minta maaf malah saya didolimi, maka sebaiknya dia tidak minta maaf. Atau dia bisa minta maaf dengan surat kalian, yang penting tidak tatap muka. Kenapa? Karena nanti kalau kemudian dia menghadapi orang ini, bisa jadi akan muncul kedoliman yang lebih besar gara-gara sandal masuk penjara. Ini contoh bagaimana orang itu kadang karena emosinya sampai kedoliman kecil dibalas dengan kedoliman yang jauh lebih besar. maka sebaiknya tidak perlu juga minta maaf. Ini dibiaskan dengan kasus ghibah. Orang kalau melakukan ghibah, ini mencela aib orang baik. Karena membahas apakah wajib minta maaf kepada orang yang ghibah. Ada dua pendapat di sana, dan yang lebih kuat adalah tidak wajib minta maaf. Kenapa tidak wajib minta maaf? Wong ini mencela aib orang lain. Karena kalau ini minta maaf bukan menyelesaikan masalah, malah nambahin masalah. Harusnya dia enggak tahu, dia lebih nyaman dengan kondisi tidak tahu kalau dia dicela. Begitu dia cerita, kamu tadi tak berenangi, tak dibayi sama si pulang-pulang-pulang, sakit hati. Artinya yang awalnya akrab malah musuhan. Dia sendiri menjadi penyebab terjadinya adu domba, jakut. Sehingga lebih baik sudah, enggak usah minta maaf. Tapi ada cara tobatnya. Uji orang itu di tempat yang sama, di majelis yang sama. Kalau kita menghimbau orang itu di depan 5 orang, semuanya kita tahu siapa saja pesertanya. Nanti kalau ketemu lagi 5 orang ini, jangan lupa menguji orang yang pernah kita. Minimal mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara tobat yang diberikan oleh para ulama agar tidak menimbulkan masalah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan untuk minta maaf dan tidak menimbulkan masalah yang besar. Ini berhubung yang didolimi Pak Salim. Kayaknya nanti kalau saya minta maaf, bagaimana Pak Salim marah? Atau bahkan sebaliknya bisa jadi malah di PM Antu. Ini dia berdarahnya gitu. Saya Pak minta maaf, biar kemarin saya ambil hatinya apa. Enggak apa-apa, pulang saja. Ini, kalau seperti ini yang terjadi, maka dia harus minta maaf. Dia bisa prediksi apakah kira-kira nanti dimaafkan atau enggak. Tidak, dengan mengukur indikasi yang dia maafkan. Kemudian berikutnya, yang pertama tadi memungkinkan untuk dikembalikan, yang kedua kebalikannya, berarti tidak memungkinkan untuk dikembalikan. Bagaimana kalau ada harta haram yang diambil dengan cara yang zalim, tapi tidak memungkinkan untuk dikembalikan? Di sana ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada kesempatan bagi orang ini untuk bertobat, sehingga apapun usahanya dia tidak bisa bertobat karena tidak memungkinkan untuk dikembalikan. Contohnya bagaimana tidak memungkinkan untuk dikembalikan? Contohnya mengambil harta orang yang menjadi hak seluruh umat, korupsi harta negara, siapa pemiliknya? Rakyat. Kalau mungkin ada yang menampung, dia lebih ingat. Kalau tidak ada yang menampung, kesusahan. Ini hartanya milik umat. Atau mungkin contoh yang lebih ringan, ada orang yang mengambil harta orang lain, tapi dia tidak tahu siapa nama orang itu, di mana dia tinggal, dan itu sudah berlaku selama 50 tahun. Jangan-jangan orang ini yang sudah meninggal, ahli warisnya tidak tahu. Kepada saya masih harus kembalikan, kepada saya yang bertobat. Menurut kemudian dia tidak ada kesempatan bertobat. Sudah, nanti tahu jalan di akhirat. Ini pendapat Uday Ibn. Karena beliau mengatakan la taqarrabu ilallah illa bi thayyib. Orang tidak boleh beribadah kepada Allah, tidak boleh sedekah kecuali dengan harta yang halal. Kalau dia bertobat dengan cara mensedekahkan harta ini atas nama si fulan yang tidak diketahui namanya karena tidak mungkin untuk dikembalikan, maka ini tidak diterima oleh Allah karena sedekahnya saja dari hartanya halal. Mohon perhatikan, mungkin ini salah satu di antara kita yang kurang pelajaran. Barangkali di usia masih SMA atau SMP, banyak orang membayangkan begini atau menyangka begini. Pada saat kita naik bis atau naik angkot, kemudian turun nggak ada biaya. Perasaannya gimana? Alhamdulillah nggak ditanya. Tapi kita nggak pernah tahu supir angkotnya siapa, pemilik angkotnya siapa, nggak pernah nyatet nomor polisinya, nggak peduli. Padahal itu berlalu bertahun-tahun yang silam. Di masa saya masih SMA. Sudah balik belum itu? Sudah. balik. Tinggal di puasa biasanya telat balik. Jadi dia merasa alhamdulillah nggak ditarik. Atau sebenarnya kita punya kewajiban untuk bayar parkir, ternyata nggak bayar. Kalau itu betul kewajiban ya, karena parkir ada yang boleh dikasih, boleh tidak dikasih. Kemudian kita merasa nyaman saja. Alhamdulillah tidak ditarik. Ingat, ini ada hak orang lain di tangan kita, sementara kita tidak tahu siapa ini. Termasuk juga ketika Anda misalnya pas lagi di base dibagi-bagi jajan 2000, 2000, 1000, 1000, 1000. Kemudian ketika penjualnya balik ngambil, ternyata ini gak ikut. Alhamdulillah, selamat. Ini zaman kereta masih banyak pedagang kalau ya kami lima, banyak pedagang kasongan. Coba, ini harta orang lain yang kita tidak tahu siapa ini. Terus gimana cara mengembalikannya? Putih kemudian mengatakan ya sudah, urusannya besok di akhirat. Enggak ada cara tobatnya. Sekarang mulai hitung, sudah berapa kali enggak bayar bis waktu SMA. Atau waktu SMP naik kereta enggak bayar. Ada yang punya hak itu ya. Tapi kita tidak pernah tahu siapa pemilik. Kalau naik kereta mungkin kita tahu pemiliknya, ada perusahaannya. Kalau bis kok, ngerepotan, apalagi angkot. Baik, ini mendapat kode ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa ada kesempatan bertobat baginya, meskipun tidak diketahui siapa pemiliknya. Terus bagaimana cara bertobatnya? Di sana ada dua pendapat. Jumhur mayoritas ulama mengatakan ada tobat. Bagaimana caranya, teknis tobatnya? Ada dua pendapat lagi. Pendapat yang pertama, disedekahkan kepada siapapun atas nama pemilik. Bisa disedekahkan ke fakir miskin, atau ke masjid, atau ke musala, terserah, atas nama pemilik. Ini pendapat mayoritas di kalangan mayoritas tadi. Dan pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu pernah beli seorang budak. Ternyata di satu budak ini, kalau kita beli sesuatu kan apapun yang ada di dalamnya menjadi hak atau ikut barang, kecuali jika barang itu bukan bagian utama dari, bukan bagian utama dari yang kita beli. Anda misalnya beli HP, ya, tentu saja baterainya harus ikut. Kalau beli HP tanpa baterai, ya tidak bisa disebut HP. Tapi kalau kemudian beli HP, ternyata di sana ada isi kartu, berisi kartu dan ada buahnya urusannya. Ternyata kartunya masih ada dan ada berisi banyak pulsa. Ini milik siapa ini? Milik penjual. Milik penjual. Karena yang dibeli HP bukan pulsa. Kecuali kalau sudah ada kesepakatan di awal, ini HP plus bonusnya pulsa. Sehingga kartu tadi harus dikembalikan. Karena ini ada nilainya ya. Kalau cuma barang kartunya enggak ada nilainya. Isinya kan yang ada nilai. Baik. Ibnu Mas'ud membeli seorang budak, ternyata di kantong budak ini ada emas, ada emas yang cukup mahal. Di sini tidak disebutkan berapa nilainya, berapa gram emas, tapi dia ngantongi barang berharga. Padahal itu sudah pisah dengan penjual, nggak tahu penjualnya pindah kemana. Akhirnya Ibu Mas'ud bingung. Maka yang dikatakan oleh Ibu Mas'ud adalah atau fadha habaro berjariah fantalam. Kemudian pemilik budak ini, penjual ini balik ke tempat semula, ternyata tidak menjumpai Ibu Mas'ud. Ibu Mas'ud sudah pulang membawa budak tadi. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud, ketika beliau tahu budak ini membawa barang berharga, disedekahkan atas nama pemilik orang ini. Mungkin transaksi ini berada di luar kota, tidak saling kenal, hanya kemudian beli budak tapi tidak sampai tukar kartu, belum ada ya, tidak tukar kartu WA. Kemudian Ibnu Mas'ud pergi. Ketika orang ini balik, Ibnu Mas'ud sudah tidak ada. Dia sadar bahwa tadi di kantong budak itu ada emasnya. Akhirnya Ibnu Mas'ud disedekahkan. Waqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Ya Allah, ini saya sedekahkan atas nama pemilik budak yang pertama, atas nama penjual budak ini. Fa in radiya fal'ajrulah. Kalau dia rindu dengan caraku seperti ini, maka pahalanya menjadi miliknya. Wa in atafal ajruli wa lahu min hasanati bi qadarih. Tapi kalau kemudian dia ketemu saya besok, barangkali di lain kesempatan nanti ketemu lagi, kemudian nagih, maka kata beliau, fal'ajruli, maka pahala itu menjadi hakku, wa lahu min hasanati bi qadarih. Dan nanti akan saya berikan penggantinya sesuai dengan kadar yang kemarin saya sedekah. Ini keterangan dari Ibnu Mas'ud ketika beliau bertobat dari atau mengembalikan harta yang tidak beliau miliki. Meskipun dalam hal ini Ibnu Mas'ud tidak mendolimi orang lain, tapi harta yang ada di tangan, ada di kantong si budak tadi, ini harta milik orang lain, bukan miliknya Ibnu Mas'ud. Yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara Ibnu Mas'ud ini mengembalikan kepada pemilik pertama. Beliau memberikan rincian, pertama disedekahkan atas nama orang tadi, sehingga pahalanya kembali kepada pemilik pertama. Kok nanti di kesempatan berikutnya ketemu, ini tidak langsung gugur lah. Terus gimana? Ceritakan kepadanya, kemarin kamu meninggal emas sekian, tapi sudah saya sedekahkan. Kalau kamu rela, pahalanya jadi milik. Kalau enggak, ini tak ganti pahala sedekah kemarin jadi milik dia. Ini cara bagaimana kita mengembalikan harta orang lain yang bukan milik kita dan kita tidak ketahui pemiliknya, atau memungkinkan untuk ketahui pemiliknya tapi tidak ketemu. Sebagai contoh, dulu misalnya ada waktu masih SMA, SMP, atau pernah malah, kemudian tobat, ingat-ingat waktu dulu saya pernah ngambil hartanya si fulan ini, konjungku yang ini tak ambil sekian, ingat-ingat. Tapi mereka sudah bisa jauh-jauh, sampai ada yang keluar negeri, mau reuni saja susah. Bingung dia, gimana cara mengembalikannya? Artinya daripada nanti keburu mati belum dikembalikan, dia sudah, ya Allah, ini atas nama si fulan yang dulu saya utang gak bayar. Ini atas nama si fulan yang dulu saya ambil secara paksa. Saya rampas uangnya. Dan seterusnya. Dia sedekahkan atas nama orang-orang yang dia ambil hartanya. Setelah itu, kalau misalnya terjadi reuni ya, kemudian anda dipertemukan oleh Allah dengan mereka yang hartanya pernah anda ambil, maka sedekah kemarin tidak otomatis menghapus hartanya. Terus bagaimana? Sampaikan ke dia, saya kemarin itu sedekah sama kamu, nilainya dia, karena dulu saya pernah utang belum bayar. Kalau dia setuju, ya sudah gak masalah, maka pahala menjadi milik orang. Tapi kalau dia tidak setuju, dia sudah, pokoknya harus dikembalikan. Wajib anda kembalikan. Dan sedekah kemarin, siapa yang menjadi pemilik pahalanya? Siapa yang memiliki pahalanya? Orang ini, orang yang mendekatkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat sepihak, maksudnya diserahkan kepada Baitul Mal, diserahkan ke Baitul Mal, dan nanti masalah bagaimana cara penggunaan harta ini dikembalikan kepada negara. Nah, ini lebih sulit pak. Kalau anda memiliki harta atau ada orang yang mengambil harta orang lain, kemudian dia ingin melepaskan harta itu, kalau sapi yang tidak bisa bebas didekatkan, harus dikembalikan ke Baitul Mal. tersebut ini kita. Mungkin yang bisa nampung Basnas. Basnas yang berhak untuk memilikinya, untuk menampungnya, dan urusan bagaimana cara penyalurannya dikembalikan kepada Basnas. Ini berapa siapa tadi? Syafiq. Baik. Dan insya Allah yang lebih kuat dalam ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Ya, berdasarkan riwayat dari Imam Mas'ud. Selanjutnya, kalau pemiliknya sudah mati, sementara ada ahli waris, apakah nanti akan menggugurkan tanggung jawab orang ini jika harta itu dikembalikan kepada ahli waris? Sebagai contoh, ada orang yang mengambil harta tetangganya, dia mencuri 1 juta milik tetangganya. Kemudian setelah berlalu waktu mungkin 5 tahun, 6 tahun, pemiliknya meninggal. Kalau dikembalikan di kuburan kan tidak mungkin malam. Ditanam saja, taruh di sebelahnya, ini saya kembalikan. Terus bagaimana? Ada ahli warisnya. Nah sekarang, kalau dia membalikan itu kepada ahli waris, mohon maaf kemarin saya ngambil ini milik bapak, sekarang bapak sudah meninggal, saya serahkan kepada anda sebagai ahli waris. Apakah akan menggugurkan tuntutan besok di hari kiamat atau tidak? Ada 3 pendapat di sana. Pendapat yang pertama, menggugurkan semua tanggungan dunia dan akhirat. Karena mengembalikannya kepada ahli waris sama dengan mengembalikannya kepada pemilik pertama. Ini pendapat jumhur ulama. Karena dia sudah dia ada hak tadi. Kemudian pendapat yang kedua, mengukurkan tanggung jawab dunianya, tapi tidak mengukurkan akhirat. Dalam arti begini, harta ini, 1 juta ini, ketika pemiliknya telah meninggal, maka 1 juta ini jadi milik siapa? Harta ini jadi harta warisan. Harta ini akan jadi harta warisan. Sementara harta warisan itu ada ahli waris yang berhak untuk mendapatkan. Sehingga kalau kita kembalikan kepada ahli waris, tanggung jawab di dunia gugur. Selesai. Tapi besok di akhirat belum selesai. Kenapa? Karena dia pernah mendolimi si mayit, sementara sudah tidak ada lagi kesempatan untuk minta maaf. Sehingga nanti hubungan dia dengan waris ahli waris si mayit tidak ada. Tapi hubungan dia dengan si mayit besok di akhirat akan dilanjutkan. Kamu dulu mengecewakan saya, ngambil harta saya 1 juta. Tidak dikembalikan ke saya, malah dikembalikan ke anak saya. Bisa jadi dia nonton demikian. Ini pendapatnya Malikiyah dan Imam Ahmad. Kemudian pendapatnya dari Islam, ini dirinci. Selama harta itu masih ada, maka itu dikembalikan kepada ahli waris dan menguburkan dunia dan akhirat. Tapi kalau harta itu sudah tidak ada, misalnya itu benda kemudian hilang, setelah itu dia mati, urusannya bisa diakhir. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua dalam Malikiyah dan Imam Ahmad. Ini sebagaimana kasus membunuh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila mazluman faqad ja'a li walihi sultan." Siapa yang dibunuh dengan cara yang zalim, maka Allah jadikan bagi ahli warisnya memiliki kuasa untuk menuntut pembunuh. Sehingga dalam kasus pembunuhan di sana ada 3 hak yang dilanggar. Pertama, hak syariat, dia melanggar larangan membunuh. Kedua, hak korban. Dan yang ketiga, hak wali. Hak wali keluarga yang dibunuh. pelanggaran hak syariat, mungkin dia bisa bertobat. Karena ini kaitannya dia dengan Allah. Untuk pelanggaran dia dengan hak wali, bisa dilakukan dengan minta maaf. Dan di situ Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian hukuman, boleh dibayar pakai dia atau kisah atau dimaafkan. Ini hak siapa? Ini hak wali. Untuk hak dia dengan korban, gimana cara memaafkan? Gimana cara tidak maaf? Tidak ada kesempatan, karena dia sudah mati. Dibunuh tentu menyakitkan. Maka balasan sakitnya dia sampai menyebabkan dia mati, gimana cara kita maafkan? Minta maaf kepada keluarga, keluarganya tidak merasakan sakit fisik ketika proses pembunuhan. Keluarganya sakit batin karena ada anggota keluarganya yang dibunuh. Itu ditutupi dengan dia atau kisos atau dimakan. Tapi hak dia dengan korban, tidak ada cara penyelesaian yang dibikin. Mau minta maaf gak bisa. Oh, nanti tak doain deh. Tapi kalau gak dimakin ya, siap hari tak doain. Gak bisa lah. Kemudian sudah mati. Dia datang ke kuburannya, kemudian menangis-menangis, minta maaf, aku telah membunuhmu. Sehingga nanti diselesaikan di akhirnya. Dan ini tafsir yang dilakukan sebagai orang umat, bahwa orang yang membunuh tidak ada kesempatan untuk tobat. Dosanya seperti dosa syirik, tidak ada kesempatan untuk tobat. Kok bisa? Padahal itu bukan dosa syirik. Jawabannya karena ada hak mayit yang belum ditunaikan. Makanya nanti bisa di ya. Sehingga menurut manusia dan ulama dalam salah satu riwayat atau beberapa teman ulama, dia betul mengukurkan kewajiban dunia karena hukumnya dengan ahli waris, tapi hukumnya dengan orang yang dizalimi telah meninggal ini tidak ada kesempatan yang bisa dia lakukan kecuali diselesaikan dulu. Apakah dia mau memaafkan atau tidak? Ya. Baik, ini beberapa rincian mengambil kata orang lain dengan cara yang dolim. Masih punya satu lagi lah. Harta haram yang kita ambil dengan cara cari ridho. Bagaimana rincian dulu? Yang pertama, jika kita perhatikan harta haram yang kita ambil dari dengan cara cari ridho, itu ada dua. Pertama, pada asalnya harta itu halal. Namun kemudian ditransaksikan dengan cara yang halal. Ditransaksikan dengan cara yang halal. Tapi ada tujuan di balik itu yang menyebabkan harta ini jadi haram. Sebagai contoh, jual beli senjata kepada orang kafir di musim perang. Aslinya jual beli ini mubah, senjatanya mubah. Tapi mengingat senjata ini mau dipakai untuk memerangi kaum muslimin, jadinya tak pun ada ini berubah. Sehingga penghasilannya haram dari sisi dia membantu orang lain untuk berbuat maksiat. Ada orang yang dia jualan apa lem iPhone. Atau yang kemarin sempat rame dextrometorphan atau dia menjual dextrometorphan, tapi ternyata yang beli anak-anak muda yang suka teler. Dia tahu ini mau dipakai tandem, kemudian dijual itu oleh Maikon dextrometorphan, ternyata dipakai untuk tandem beneran, membantu orang lain untuk masjid. Asalnya halal, transaksinya halal, tapi karena tujuannya yang haram, jadinya uang yang dia terima haram. Kemudian yang kedua, harta haram dari hasil transaksi yang haram atau jual beli barang haram. Harta haram dari hasil transaksi yang haram misalnya riba atau transaksi barang asuransi yang mengatakan berboro-boro menghasilkan banyak keuntungan, misalnya, atau menjual harta yang tahu dia jual komar, dia jual babi, harta hasil zina, termasuk hasil perdukunan. Yang ini semua hasilnya adalah harta Allah. Baik. Selanjutnya yang dibahas dari dua hal tadi. Ketika orang memiliki harta jenis seperti ini, dia mendapatkan dengan cara saling ridho. Apakah atau siapa yang menjadi pemiliknya? Siapa yang menjadi pemiliknya? Bisa kan ada perincian? Perincian yang pertama, ini menjadi milik orang tadi yang menerima harta ini selama dia tidak tahu bahwasanya transaksi yang dia lakukan apa. Saya ambil contoh tadi ada ekstrim, tidak masalah ya, tidak masalah. Kita sepakat berapa haram? Sepakat ya. Nanti kalau ada yang tidak sepakat kita ditunda dulu ya. Baik, masyarakat kita masih banyak yang meyakini rokok itu halal. Ketika ada orang yang jual beli rokok, dia jual beli rokok menghasilkan keuntungan, hasilnya itu dia ngaji lah. Terus sadar, oh ternyata ini halal. Ya, ternyata ini halal. Kemarin rokok yang telah dia jual menghasilkan keuntungan tadi menjadi milik siapa? Menjadi milik dia. Dia tidak dilarang untuk memanfaatkan, atau dia menjadi pegawai pabrik rokok. Kemudian dia dapat harta dari hasil produksi rokok. Siapa memilih hartanya? Dia. Selama dengan catatan dia tidak tahu kalau rokok itu haram. Bukan kampanye rokok haram sudah ada di mana-mana, masuk nggak tahu. Kampanye kiai yang menghalalkan rokok juga nggak kalah. Saya yang penting ikut bahaya. Ini syubhat, dan salah satu di antara penghalang orang meyakini itu haram adalah adanya syubhat. Intinya selama dia belum yakin itu haram, maka dia punya hak untuk memanfaatkan. Dan ketika dia sudah tahu, setelah dia ngaji kemudian tahu bahwasanya itu haram, maka hasil yang dia dapatkan kemarin tetap jadi hal ini. Apa dalilnya? Kemarin kita bahas riba itu diharamkan oleh Allah secara bertahap, sehingga dulu penghasilan para sahabat mereka ada sebagian yang didapatkan dari hasil transaksi riba. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan ambil pokoknya yang belum kamu ambil ribanya. Sementara yang sudah di masa silam, silakan dimanfaatkan. Kita bisa lihat di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu maw'idatu min rabbi. Karena itu siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya setelah turun ayat larangan riba, fantaha, lalu dia berhenti melakukan transaksi riba, kata Allah, fadahu masalah, maka dia mendapatkan harta atau dia berhak memanfaatkan hasil riba di masa silam sebelum turun ayat larangan riba. Betapa murahnya Allah, betapa murahnya. Jadi enggak wajib dia menguras hartanya. Dulu saya hasil ribanya hampir semuanya. Padahal salah satu di antara sahabat yang mempraktekkan riba itu paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, bapaknya itu Abbas. Dan Nabi SAW berkata di hadisnya, wa awwal riba atau umur riba Abbas bin Abdul. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Untuk membuktikan keseriusan beliau riba harus kita perhatikan. Sampai pun ini riba yang dimiliki oleh Pak Pak. Tapi di masa silamnya, silakan berapa sebelum turun larangan akhir. Ketika khamr itu diharamkan secara bertahap. Dulu para sahabat berniaga dengan khamr. Bahkan khamr ini salah satu komoditas yang paling menguntungkan bagi kota Madinah. Ada yang mungkin tinggal di sebuah daerah, di sana ada musim buah. Pada saat buah itu membludak, buahnya harganya turun drastis, kan gitu ya. Madinah kalau lagi musim korma, nggak laku itu benar. Mau dimakan sendiri bandingkan. Terus gimana? Akhirnya mereka makan ya cuma ditumpah. Kemudian kadang membusuk, terus jadilah keluar cairan, malfermentasi, jadi arak, jadi korma. Dan itu di masa silam menguntungkan. Di sini betul orang semuanya sudah kenyang dengan korma, tapi kalau sudah jadi korma, semakin tua makin korma. Dijual besar, dijual besar. Daerah dingin atau dijual ke Yaman, karena kan ada dua musim ya. Kalau matahari di selatan sangat dingin banget, kalau matahari di utara yang dingin banget. Di dua daerah yang mana hasil dan khamr sangat terbesar. Sampai mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana cerita yang dialami oleh Abu Bakar, bapak tirinya Anas bin Malik. Abu Bakar itu pernah dititipi harta milik anak yatim untuk dia jaga. Beliau menjadi pengurus anak yatim. Oleh Abu Bakar, daripada duit ini nganggur, maka lebih baik saya kembangkan. Sebelum turun ayat larangan khamr, akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar pulaan khamr, dia sewa muda, ditumpuk khamr yang sangat banyak. Beberapa hari lagi akan dikirim ke Syam untuk dijual. Apa yang terjadi? Sebelum khamr ini sempat dikirim ke Syam, turun ayat yang mengharamkan khamr. Stres untuk khamr. Kita bisa bayangkan ini bukan harta milik ya, milik anak yatim yang seharusnya dia jaga, maunya dikembangkan, dipakai beli seperti itu tiba-tiba harus digagalkan. Artinya bersyukur. Berulang-ulang dia bolak-balik kepada Nabi SAW. Kali ada celah untuk diperbolehkan. Ini sama dengan kayak kita ya. Ini ada banyak ustadz yang beda pendapat. Cari yang lain yang kira-kira paling ringan. Ya betul lah bolak-balik mendengarkan Nabi SAW minta fatwa yang Rasulullah ini harta yang gimana sih, apa yang bisa saya gunakan untuk ganti? Tapi Nabi SAW tetap melarang. Yang terakhir kan Abu Thalhah minta sanad. Bagaimana? Kaifa lau an'amtu mukhalla. Gimana kalau khamr itu saya sekalian saya fermentasi lanjut nanti sampai jadi cuka? Karena cuka kan halal ya. Kalau cuka halal bisa dijual. Sehingga insya Allah ruginya enggak besar. Nabi SAW katakan, "La, enggak boleh." Itu kira-kira kalau kita bagaimana? Saya khawatir kok bunuh diri. Nabi SAW ahli buah dibuang oleh makanya dalam tanya cerita Madinah banjir khamr ya, becek khamr bukan banjir khamr, becek khamr di mana mana karena mereka lagi numpuk khamr untuk dijual ke Syam. Berarti sebelum kejadian itu mungkin tahun sebelumnya banyak uang yang dihasilkan dari hasil jual beli khamr. Tapi mereka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan semuanya, buang semuanya waktunya. Banyak yang merasa dia mendapatkan hak dari hasil sebelumnya yang itu belum diketahui bahasanya khamr hak atau. Maka kalau semua transaksi yang saling rito dan dia tidak tahu kalau itu haram, hukumnya harta itu halal bagi pemilik. Karena tidak tahu. Kemudian yang kedua, setelah orang ini tahu, dia tahu dia yakin bahasanya transaksi ini haram. Ketika dia yakin bahwa transaksi ini halal, ulama sepakat harta itu bukan miliknya. Dia itu sebenarnya tahu kalau perempuan itu halal, tapi karena dia pedagang kaki lima, tidak ada pilihan lain yang bisa menarik banyak orang untuk naik rokok. Berat baginya untuk melepas dagang rokok. Akhirnya dia tetap jual rokok dan menghasilkan keuntungan. Terus bagaimana ini? Dia sudah tahu kalau perempuan itu halal, maka penghasilan ini bukan miliknya. Keuntungan rokok, hasil dari rokok ini bukan miliknya. Ini sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang tadi kita sebut, "Famanja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Pada pembahasan bahwa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah turun ayat larangan riba, kemudian dia berhenti dari riba, maka harta riba di masa silam silakan dinikmati menjadi haknya. Wa man 'ada, namun siapa yang balik lagi melakukan transaksi riba setelah tahu riba itu haram, faulaika ashabuna, maka dia penduduk neraka. Artinya dia makan harta haram, berarti itu bukan haknya. Jadi setelah dia tahu riba haram kok masih bertransaksi riba, hasil ribanya bukan haknya. Nah kalau itu bukan hartanya, lalu siapa pemiliknya? Siapa yang jadi pemiliknya? Yang pertama, ulang berkali kali ya. Yang pertama, bahwa harta ini keluar dari kepemilikan, keluar dari kepemilikan pemilik pertama, keluar dari kepemilikan korban, konsumen. Tadi dia jual rokok, maksudnya jual barang haram. Satu bungkus berapa? Alhamdulillah kayaknya malam. Berapa? 15. Bukan menurut ya? Ini berapa? Satu bungkus 15.000. 15.000 ini didapatkan berupa duit diganti dengan barang haram. Menurut Hanafiyah, Imam Ahmad dalam Al-Qur'an riwayat dan pendapatnya Syekhul Islam, 15.000 ini telah keluar dari kepemilikan konsumen. Kenapa? Karena dia berikan uang tadi dengan kerelaannya. Tidak ada unsur paksa. Meskipun yang dia dapatkan barang haram, dan barang haram kan tidak ada nilainya dalam syariat. Seharusnya ini dibuang. Namun ini tidak berhak untuk menarik kembali duitnya karena dia berikan itu secara sunnah. Saya berikan contoh yang lebih ekstrim misalnya ya. Judi. Judi itu sekarang kan tidak sekarang. Yang kalah dia ngasih duit kepada yang menang. Setelah itu yang menang ini bawa pulang. Apakah kepemilikan duit dari yang kalah tadi telah pindah atau masih menjadi hak milik yang kalah, ataukah sudah keluar dari kepemilikannya? Jawabannya sudah keluar dari kepemilikannya, karena dia serahkan harta itu dengan cara yang sesuai kerelaannya, tidak ada terpaksaan di sana, meskipun dengan cara yang halal. Ini pendapat Hanafiyah, Ahmad dan Syekh Islam. Kemudian pendapat yang kedua, bahasanya harta itu tetap menjadi hak milik korban, hak milik konsumen. Karena meskipun dia dapatkan dengan atau dia berikan dengan cara kerelaan, karena ini dari hasil akad yang batal. Dari hasil akad yang batal. Dalam akad itu ada iwat, ada mu'awid. Ada iwat, ada mu'awid. A beli rokok 15.000. Maka rokok ini iwat, A yang namanya mu'awid. Ya. Salah satu di antara syarat agar akad itu sah, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, iwatnya harus halal. Iwatnya harus halal. Kalau iwatnya tidak halal, maka duit masih menjadi hak miliknya. Sekarang barang halal dan barang haram tidak ada nilainya dalam syariat. Sehingga pada saat dia beli rokok bayar 15.000, kemudian dia dapat rokok, kok penjualnya tobat? Maka kalau dia mengikuti madzhabnya Malikiyah dan Syafi'iyah, 15.000 ini tetap menjadi milik pembeli. Sehingga syaratnya dikembalikan. Kemarin kamu beli barang haram dari saya, ini dulu tidak kembalikan. Ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang benar, ini pendapatnya Ibnu Qayyim, bahwa uang ini bukan milik penjual dan bukan milik pembeli, sehingga uang ini tidak ada pemiliknya. Uang ini tidak ada pemiliknya. Kenapa? Karena pembeli telah memberikan uang tadi secara sukarela, dan penjual menerima uang ini dengan angka yang batal. Sehingga baiknya yang pertama kemudian yang kedua, dua-duanya tidak lagi menjadi hak milik terhadap uang tersebut. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umair. Mungkin ada beberapa hadis ini. Nabi SAW pernah mengutus beberapa orang untuk ditunjuk sebagai amil zakat. Salah satunya yang jadi amil ketika itu ada seorang siapa namanya Ibnu Ubiyah. Nah, Ibnu Ubiyah ketika jadi amil, beliau menerima hadiah dari orang yang bayar zakat. Ini zakat saya, ini untuk anda sebagai hadiah. Begitu di Madinah, diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini zakat yang diberikan ke saya, ini hadiah milik saya dan orang tadi. Padahal amil itu haram penerima hadiah. Ini motif, dari motif haram. Tapi diberikan dengan kerela. Yang menjadi kesimpulan di situ, Nabi SAW tidak menyuruh kepada Ibnu Ubiyah, kalau begitu kembalikan uang ini kepada pula yang kasih kamu tadi. Terus jadi milik siapa ini? Uang ini oleh Nabi SAW diserahkan ke Baitul Mal. Bukan miliknya Ibnu Ubiyah dan bukan miliknya siapa? Orang yang memberi hadiah. Kita kasih contoh penerapan di tempat kita, uang tip. Seorang karyawan haram menerima uang tip karena hasil kerja di perusahaannya. Sekalipun dia di bagian luar pemasaran, misalnya ini yang paling rawan ya. Atau dia memasok barang ke konsumen yang lain. Kalau misalnya dia dikasih uang tip, ini milik siapa? Milik yang ngasih harus dikembalikan. Ataukah milik yang menerima? Dua-duanya tidak memiliki hak. Tapi milik bersama yang menggaji orang ini. Kalau itu negara, Baitul Mal. Karena ini perusahaan, kembalikan ke perusahaan. Ini uang timnya harus dikembalikan. Bukan dikembalikan kepada orang yang sudah ngasih hadiahnya. Ini kita simpulkan dari peristiwa Ibnu Ubiyah yang dilakukan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW tidak punya untuk mengembalikan barang tadi. Baik, selanjutnya cara tobatnya berangkat dari persisnya dari siapa pemilik harta ini, maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan bagaimana cara tobatnya. Sebagian ulama mengatakan dikembalikan kepada pemilik. Ini pendapat siapa tadi? Dan juga tidak dimiliki oleh penjual, tapi diserahkan kepada pemilik rumah. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim, dan ini pendapatnya benar berdasarkan hadis tadi Ibnu Rabi'ah. Ibnu Qayyim ketika memberikan penjelasan dengan sisi contoh yang sangat ekstrem. Misalnya dalam kasus zina, konsumen ngasih mahar ke pelacur, kemudian terjadilah perzinahan. Dia dapat manfaat tidak? Dapat manfaat. Manfaatnya sesuatu yang haram. Kata Ibnu Qayyim, "Fala yajuzu ay yajma'a lahu bainal 'iwad wal 'awid." Enggak boleh dalam aturan jual beli antara iwad dan mu'awid gabung jadi satu negara. Ini dia sudah bayar, dapat barang, dapat keuntungan, tapi ternyata duitnya dikembalikan. Berarti terkumpul tiga hal pada dirinya, iwad dan mu'awid. Fa'inna fi dhalika i'anatul lahu 'alal ismi wal 'udwan. Karena semacam ini akan semakin mendorongnya untuk berbuat dosa dan permusuhan. Wa taysiru ashabil ma'asi 'alaihi, dan memudahkan pelaku maksiat untuk semakin rajin melakukan maksiat. Terus dia ngasih contoh dari agak ekstrem. Wa ma yuridu zani, apa yang diinginkan oleh lelaki itu belak. Wa fa'ilul fawahish, dan lelaki tukang zina. Ketika dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan tujuannya dengan berbuat zina, sementara hartanya akan dikembalikan, maka dia akan semakin senang cari kira-kira pelacur yang mau bertobat. Berarti kalau sudah selesai dia bertobat, duitnya dikembalikan. Sehingga kata beliau, "Wa yatadamma al-jam'a baina dzulmi wal fahisyah wal ghadah." Semacam ini berarti menggabungkan antara kezaliman, perbuatan keji, dan penipuan. Ini yang menjadi alasan kenapa tidak memungkinkan barang itu, uang itu dikembalikan. Dan ini adalah pendapat yang kedua. Baik, kemudian catatan yang terakhirnya. Jadi kita telah mengatakan bahwa harta haram bukan milik, sekalipun dari hasil saling rido, bukan milik yang membawa, bukan milik penjual. Terus bagaimana jika dia membutuhkan? Misalnya dia dulu nggak punya pekerjaan, dia penghasilannya hanya dari apa, gaji sebagai pegawai bank. Sehingga seluruh isi rumahnya itu hasil gaji bank. Lalu dia bertobat. Ya, dia bertobat. Dia sudah tahu riba itu haram dan gajinya dari hasil riba. Terus dia bertobat. Tapi kalau dia bertobat dan dia serahkan seluruh isi rumahnya, dia enggak punya apa-apa. Nah, untuk kasus seperti ini, kata para ulama, harta ini nanti kan akan disedekahkan kepada orang lain. Dan orang yang pertama kali paling berhak untuk mendapatkan sedekah itu adalah dirinya yang kala itu membutuhkan. Sehingga dia sedekahkan harta yang kira-kira itu di luar kebutuhannya. Misalnya untuk satu hari hidup dia hanya butuh 100 ribu, tapi dia punya tabungan misalnya 5 juta. Maka untuk bisa bertahan hidup selama 1 bulan, butuh berapa? Sisanya disedekah. Nah, sisa ini jadi sedekah untuk pribadinya dan keluarganya sampai dia mendapatkan pekerjaan yang halal, setelah itu dia lepaskan. Ini keterangan Al-Ghazali. Beliau mengatakan, "Walau ayat asab tabawihi ala nafsihi wa iyalihi idha kana kafiran." Orang yang membawa harta haram boleh mensedekahkan harta itu untuk dirinya dan untuk keluarganya kalau dia orang fakir. Dia dari dulu kerjaannya hanya penjual rokok. Sebenarnya dia tahu kalau penjual rokok ini haram. Tidak ada pekerjaan yang selain ini, Pak. Kalau dia harus buang semua hartanya, dia tidak ada untuk menangkap dirinya dan keluarganya. Dia boleh mengambil sebagian untuk keuntungan dirinya dan keluarganya. Di antaranya adalah tindakan muamalah bahwa semua wujud ini. Karena kalau kemudian keluarganya adalah fakir, berarti berhak dapat sedekah. Baluhum aula mayatasaddaqu alaihi. Bahkan dia adalah orang yang paling berhak untuk disedekahi pertama kali sebelum orang lain. Kemudian pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan fa'inta bashadi sabyu. Kalau wanita pelacur itu bertobat, wahadil khomar, dan tukang pembuat khomar itu bertobat, wakana fuqara'an, sementara mereka semuanya orang fakir, jaza yatasarrafu ilaihi min hadzal mal iktara hajatihi, maka boleh mengambil hasil dari zinanya tadi dan hasil dari jual khomar tadi sesuai dengan kebutuhan hajat kirinya. Tidak boleh lebih. Khusus untuk orang yang fakir membutuhkan. Wallahu a'lam. Ada sebuah pernyataan menarik yang mungkin lain untuk kita baca. Kelebihan 5 menit tidak masalah ya. Kita semuanya menghendaki tidak ada harta haram di rumah kita, di tempat kita. Dan bahkan ada sebagian di antara kita yang ingin agar kita menjadi manusia yang waraq dalam masalah harta. Bagaimana ini waraq? Banyak orang membayangkan waraq itu susah. Secara teori itu sulit. Padahal aslinya secara teori waraq itu gampang. Prakteknya yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada salah satu cucu beliau, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukan. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara teori gampang tidak? Gampang ya. Prakteknya ya susah. Dan itulah ciri khas syariat Islam. Menjelaskan syariat Islam kok bulat-bulat radong-dong. Enggak paham-paham. Dan itu bisa jadi bukan bagian dari syariat Islam. Membicarakan atau menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya apa itu Islam Nusantara. Bulat-bulat ya, enggak paham. Definisinya aja enggak jelas. Itu gimana mau praktek? Berarti itu bukan bagian dari Islam. Islam itu mudah dipahami, mungkin sulit dipraktekkan karena dorongan hawa nafsu, tantangan hidup yang luar biasa. Kata Abu Abdurrahman Al-Umar, dia seorang ulama yang disebut. Kata beliau, "Idza kana al-'abdu wari'an, taraka ma yurihu ila ma la yurihu." Kalau hamba itu ingin menjadi manusia yang waraq, maka sebaiknya dia meninggalkan yang meragukan dan pilih yang yakin. Keterangan yang lain, kata Fudail bin Iyad, "Yaz'amu an-nasu anna al-waraq shadid." Banyak orang yang menyangka bahwasanya waraq itu sulit sekali. Padahal aslinya gampang. Kata beliau, "Wa ma warada 'alayya amran illa akhadtu bi ashaddi himan." Fadak ma yurihuka ila ma la yurihu. Sementara prinsip saya adalah setiap kali saya dihadapkan dua masalah, maka saya akan pilih mana yang lebih hati-hati. Tinggalkan apa yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Itu inti biar orang itu jadi waraq dalam masalah harta. Gampang secara teori, sulit dalam masalah praktek. Bahkan bisa jadi Anda lebih bisa mempraktikkan daripada saya. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pertanyaan sudah begitu banyak besar jika saya sudah tim waktu sudah datang tapi karena nanggung jadi terpaksa tidak pasang.

kan boleh dimanfaatkan oleh yang muda. Tapi setelah itu kalau misalnya yang muda, dia nggak boleh kemudian bahkan sudah selesai setahun nih, jadi punya saya nggak bisa. Tetap harus di kembali. Untuk pertanyaan masalah transaksi online, saya tidak bisa memberikan jawaban sebentar kali ini prinsipnya. Jadi untuk transaksi online hakikatnya sama dengan transaksi offline, mau bentuknya buka apa atau impor atau apa, ada lelang online dan seterusnya, pada prinsipnya sama dengan offline. Namun di sana ada persyaratan bahwa ketika ada barang yang tidak boleh ditransaksikan kecuali dengan cara tunai, maka tidak bisa dilakukan dengan cara online. Yang kedua, ketika ada transaksi online, yang itu pada prinsipnya adalah permainan uang, money, bukan jual beli barang. Ini dilarang. Karena ini hakikatnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang membeli barang kemudian dijual lagi sebelum barang itu diserahkan. Seperti misalnya yang sering jual beli apa? Surat berharga ya. Di internet ada jual beli emas, tapi emasnya enggak ada adanya cuma surat sebagai atau mewakili dia punya emas senilai yang tertentu. Tapi aslinya dia sebenarnya enggak butuh emas. Ini nanti sudah dibolak-balik dibuat sedekah, kemudian ingin dapat sedikit harga. Semacam ini mau ingin dilakukan. Kemudian untuk memiliki kartu kredit PayPal, kalau itu tidak, kita kemudian gunakan untuk transaksi internasional luar negeri. Kemarin aku lagi malam kalau kita bahas dalam masalah kartu kredit. Sekalipun dia bisa menjamin tidak akan ngasih riba, tapi yang menjadi kesalahan pokoknya adalah orang ini telah menyetujui adanya unsur riba. Dia tidak ngasih makan riba, dia juga tidak makan riba, tapi dia menyetujui transaksi riba. Yang ini sebenarnya dosanya lebih ringan daripada ngasih makan riba atau memberi makan riba atau makan riba. Ya. Mohon pembedakan menyetujui transaksi riba kemudian ngasih makan riba dan makan riba. Ini dosanya beda-beda. Yang paling tidak apa ya? Makan riba. Ancaman yang tadi malam kita sebutkan itu dari mulai berenang di sungai dan tantang perang dan seterusnya itu untuk kasus makan riba. Kalau ngasih makan riba, kita ngasih bunga ke orang lain, ini kan ancaman lahan. Lahan Rasulullah selang ahli riba kemungkinan. Rasulullah selang melarang karena orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Sementara orang yang menuju riba ini tahu narisme walaupun sehingga untuk dosa yang ketiga ini para ulama memberikan toleransi ketika di sana ada masalah yang sangat besar, ada masalah yang besar yang bisa saya dapatkan ketika saya memiliki kartu kredit ini, namun bertabrakan dengan tahu narisme walaupun utuhan. Nah, ulama sebagai ulama berkata, selama itu ada masalah yang besar, ada masalah rojihah, maka diperbolehkan sebatas kebutuhan. Sehingga misalnya dalam yayasan sosial dia butuh bertransaksi ke luar negeri, ini nggak mungkin kecuali pakai kartu kredit. Kalau nggak punya kartu kredit nggak bisa bekerja. Terus bagaimana? Maka dalam hal ini kesalahan atau dosa dalam bentuk tahun nanti dua-dua dengan menutupi transaksi riba tertutupi dengan masalah besar yang didapatkan ketika orang ini menggunakan transportasi untuk transaksi internasional. Dan ini kembali kepada kaidah dosa yang dilarang oleh Allah, karena itu menjadi pengantar untuk menuju saya dosa. Jaga maslahat rajihah, boleh jika ada maslahat yang besar. Melihat lawan jenis halal haram, melihat akuan halal haram kurang keras. Padahal itu bukan zina yang sejatinya, tapi itu pengantar. Maka semua yang dilakukan setelah terdiri dari akhidah dari masyarakat awalnya, sesuatu yang diharapkan keren dalam kata menghalangi anda yang maksudnya yang besar, diperbolehkan ketika ada masyarakat yang luar. Anda tidak untuk melihat wajah lawan jenis, tapi pada saat nador boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Atau pakai cadar? Kita bolehkan, karena ada masalah yang besar, yaitu untuk pernikahan. Seorang hakim, ketika saksinya itu seorang wanita, dia berhak untuk melihat siapa yang saksi. Kalau tidak berhak untuk melihat, jangan ditipu akhirnya. Maka dia boleh melihat misalnya terpapar wanita atau banci, sehingga itu melihat wajahnya. Ini kata-kata masalah yang lebih besar. Maka seperti itu ada lari dilakukan lagi bisa mengatakan orang untuk transaksi riba yang lupa, sehingga dia negara sadar diri tidak iya. Tapi karena ada masalah atau sihat masalah yang lebih besar, itu bukan berbeda. Saya pilih pertanyaan yang tulisannya sedikit-sedikit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bekerja di area Bitcoin, apakah gaji yang didapat haram? Jawaban pendeknya haram. Jawaban panjangnya haram. Ya, ya kewajiban orang itu bertobat dan ini saling rindu. Berarti gimana caranya? Gimana caranya? Kasihkan orang yang belum itu dan kasihkan orang. Bagaimana apabila barang yang dicari namun kemudian rusak, maka orang merupakan barang yang adanya tidak sepenuhnya dari alat, tetap diganti dengan barang yang serupa yang baru. Ya, pernah ngambil apa sih, tapi gak pernah nilainya atau apa ya, tidak pada nilainya saya sudah full. Kemudian setelah itu rusak, ini kalau diganti pakai HP baru harganya jauh lebih mahal. Jawabannya, kalau kemudian dia tidak menjumpai yang sama persis dengan yang kemarin dicuri, jadi yang baru ini pakai itu sama dari sana, ditunggu nanti tak kembalikan setelah rencana. Ini tidak mungkin kan, sehingga tidak masalah dia ambil barang yang baru dan dikembalikan. Karena terkadang tobat itu ditambah dengan ihsan. Di samping diganti ditambah itu. Plusnya ini dalam rangka melindungi ya, biar tidak menyakiti hati orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah tabungan dan warisan yang diberikan orang tua yang berpenghasilan dari bank konvensional itu halal? Dirinci oleh para ulama, pertama, jika dia mampu untuk bekerja sendiri, si anak ini bisa mandiri, tidak menggantungkan dari orang tua, maka dia tidak perlu mengambil dari orang tua. Tapi kalau dia belum berpenghasilan, masih anak sekolah dan tidak mungkin bekerja, maka dia boleh mengambil harta nafkah itu sesuai dengan kebutuhan realnya dan tidak boleh lebih dari. Jadi dia merupakan di rumah orang tuanya, menggunakan fasilitas di rumah orang tuanya, bayar SPP pakai uang orang tuanya, cukup sampai di situ. Dan ketika dia sudah mampu kerja, harus dari sini. Ketika dia paham penghasilan orang tuanya adalah halal. Setelah orang tuanya bertobat, apakah harta yang dimilikinya menjadi halal? Kembali kepada tadi, pada saat orang tua yang masih berkecimpung dalam harta haram, apakah dia sudah yakin itu haram? Ada yakin haram, tapi belum bertobat. Ini tetap haram atau tidak haram? Tetap haram. Yang jadi masalah dia menunda taubat, sehingga batasnya bukan taubat dan tidak taubat, yang batasnya adalah dia halal atau haram. Tidak. Ada orang yang tidak yakin itu haram, dia tidak tahu kalau itu haram. Gimana mau tobat tidak tahu? Kalau itu yang haram. Bagaimana umumnya jika kita berada di bidang hidup jasa dan kita mau tobat dengan kita memberikan uang untuk juga membayar jasa atau kesempatan yang tersebut? Maka bisa agar berkas kita lebih cepat jadinya. Alasan mengapa dikasih uang tersebut adalah jika tidak diberikan uang berkas yang kita proses tidak bisa selesai sesuai SOP. Nyual, nyokro. Sebenarnya paling cocok disotok pakai rumput lah, sebenarnya. Diperbolehkan atau tidak? Sotok untuk masanya. Hukum asalnya rizwan, hukum asalnya adalah dosa besar. Lakukan Allah buat Allah siwa dan kudus. Allah mengatakan sifatnya untuk menjadi sholat. Jadi dosa itu karena kerjasama dua-duanya kena. Kecuali jika sholat itu dilakukan dengan terpaksa untuk mengambil hak, bukan untuk mendolimi orang lain. Ini akan terpaksa pertanyaan kedua mengambil hak. Kalau kemudian terpaksa tapi untuk membeli orang lain, tidak boleh. Misalnya ya, dia tidak punya kerja, ada lowongan, kemudian dia tidak tahu. Pesaingnya apa? Dia satu panitia ini. Dengan merasa kalau saya tidak kerja di sini, saya tidak punya pekerjaan yang lain. Ini terpaksa. Misalnya kita berdagang, ya bolehlah kamu tidak terpaksa. Tapi kamu mendolimi yang lain. Semuanya punya hak yang sama untuk diterima sesuai dengan nilai yang diputuskan. Tapi karena gara-gara nyoblok, dia mendolimi orang lain yang seharusnya berhak untuk diterima, menjadi ditolak gara-gara sotol. Ini gak boleh. Tapi kalau terpaksa untuk mengambil hak, boleh. Normalnya KTP ini jadi 2 hari. Di sini kalau begini katanya berapa ya? Satu hari, normalnya satu hari. Ternyata dari proses-proses sampai seminggu nggak datang-datang, padahal kita butuh cepat. Ternyata ada rahasianya ya, di soto harus pakai. Maka nyogok seperti ini diperbolehkan kenapa? Terpaksa. Kedua, tidak ada yang dizolimi. Mengambil hak. Dapat KTP itu lah semua. Dan dizolimi. Ini diperbolehkan. Apa bedanya kalau diperbolehkan? Padahal kan sogok. Bedanya adalah masalah tawaran perang. Jadi kaum muslimin ditawar oleh orang kafir, ini kezoliman. Tapi mereka baru bisa dibebaskan dengan cara sogok. Terbesar itu kan sogok aslinya. Bahkan di sogok, dia tawarkan itu ya, tawaran itu dibebaskan. Maka dia nyogok untuk mengambil hak. Sehingga dia nyogok. Menyambung pertanyaan tadi yang ketika ada rempong memberikan apa yang haram tadi. Jadi saya terangkan bahwa harta yang didapat secara haram yang secara ridho kemudian apabila diberikan itu pemberinya itu yang diberi itu halal, yang memberi efisien penerima halal yang memberikan haram itu. Gimana? Bukan sebelum ini jadi Ustaz. Jadi kan ada seorang orang tua memberikan apa ya? Yang biasanya orang tua. Jadi kan dia tahu bahwa ini nafkah yang haram. Karena dia tidak mendapatkan dosa karena itu haknya. Kalau kemudian dia tidak mengambil nafkah dari orang tua, nanti dia terlaka. Padahal dia menjadi kewajiban orang tua beri nafkah. Orang tua yang mengambil dosa, jadi dia tidak mendapatkan dosa. Mengambil nilai yang lebih dari kebutuhannya gimana? Ya, kalau mengambil lebih dari nilai kebutuhannya, dia makin tahu. Juga tidak ada nilai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Ustaz tersebut dan